Jimat punya cerita dengan judul Disusupi Sukmane Reok. Kiriman dari Tina Mandasari, Kedungmas, Wotangari, Kalitidu, Bojonegoro. Kejadian iki dialami sebut wae jenenge Randy saka desa Jelu, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Yo kuwi pelanggan warkopku. Dadi aku minangka perwakilan cerita. Kejadian iki dialami nalika Randy kelas 3 SD. Wektu iku tanggane Randy sing jenenge Mbah Jirah meninggal dunia. Wong layat akeh banget. Lan Randy weruh Mbah Jirah wis meninggal kok Sukmane isih mulka mlaku ning jero omah. Terus Randy ngomong. Mbah Jirah wis mati kok isih mlaku-mlaku ning jero omah ya? Ujar nol-nol e, wong mati kok iso mulka mlaku. Tenan, Ge. Kuwi lho, wonge ngombang-ambing ning lawang. Lah, cah cilik kok renor-reno wis nang dolan kono. Randy gak dipercaya wong-wong yen dhewe roh Sukmane Mbah Jirah. Pas telung dinani Mbah Jirah Sukmane ngamping ana ing omah sebelah kiwa. Pas pitung dinani Mbah Jirah Sukmane ngamping ana ing lawang. Pas 40 dinani Sukmane Mbah Jirah ngamping lungguh ing Bekasi sing digawe ngedusi mayite. Kedadian kuwi dialami Randy bertahun-tahun, anggere ana wong mati Randy ndelik gak ngerti. Anjur nganti Randy wis nikah, waktu iku dikongkon undang-undang kenduren karo marotuane. Nih, tolong undang no tonggo-tonggo kenduren mari isa ya. Inji pak, kulo tak berangkat undang-undang. Randy budal ngundang tonggo-tonggo. Randy melaku terus sing diundang sopo ora jelas. Nganti jam 10 bengi Randy bingung, idep-idep wis neng jero kali. Sing ketoi omah-omah akeh kimau, jebuli wis gak ono kabeh, ilang dadi kali. Sikile Randy gobrah kabeh iyak-iyak beling koco ono ing kaline kuwi mau. Aneh, jebule Randy sesatno bangsa gaib. Randy mulih tekan omah kenduren wis bar. Randy digoleki bojone karo marotuane. Sampean ki diutus undang-undang bancaan karo bapak kok gak mulih-mulih. Malah keluyuran nanti wae Thomas. Urane dek. Delok ento sikilku gobrah kabeh. Aku undang-undang bancaan lah kok disesatno bangsa gaib ana ing kali. Ketoke omah wakeh. Lah kok jebule aku idep-idep ning jero kali. Untung ketiga kok banyune sat. Cara banjir aku kok klelep no. Oh alah Mas, kok ana wae sampean iki? Istighfar Mas. Iya Dik, paling awakku lagi apes. Sakjo kedadian kuwi Rendi pikirane bingung, sering lamun nganti minder sesrawungan karo kanca-kanca. Kerjane yo gak fokus, awake yo apes terus. Bakulan sempol karo cilok tambah apes, tambah sepi. Akhire Rendi putus asa sering lamun dhewe. Wektu iku koncone Rendi sing jenenge Cipto dolan nang omahe Rendi. Ren, ana reyak ning desa Surumap, ayo ndelok timbang bete ning omah. Iya, Cip, aku tak metu timbang bete ning omah. Rendi akhire bonceng Cipto ndelok reyak ana ing desa Surumap bengi iku. Tekan kono reyak wis dimulai jam 11 wengi. Rendi seneng atine mripate menteleng fokus ing reyok iku. Ora krasa suwi-suwi tangane Rendi ribut melu joget ana reyok iku karo guyu cekakaan. Cipto ganduli Rendi. Ren, kowe kok bisa jungkir balik kaya jaranan, maksudmu piye? Ayo mulai wae nek no. Rendi ora jawab, malah guyu cekakaan karo jungkir balik. Ono beling ono paku dipangan. Rendi cangkemi yogo brah kabeh. Wong anjene ora duwe ilmu riok, akhire Rendi dadi gawene wong akeh. Ditulungi paranormal saka kesurupan riok mau. Senajan setan kentayangan dan sanggawe rupeta hinggapu pusing jaman kamata ikson nyirap kening wiso moroko baperharat. Sakwise iku Rendi angger krungu gamelan reok ning radio ning CD utawa HP mesti dadi joget kaya reok ora kena dikendalekno apa meneh roh lagu sing judule Kala Sebo. Angger krungu lagu kuwi langsung joget jungkir balik mripate mendelik-delik kaya reok jebuli Rendi kesurupan reok. Jiwanggo kabu samudra peputo ning laku tumuju dateng Gusti satkang amrabo tumati manunggaling kawula Gusti krentek ati bakal tumati mukti ingsun tanpa pi. Mripate Rendi kebacut mendelik ketok putih tok. Akhirnya keluargane Rendi berusaha piye isite Rendi balik sehat koyok biasane. Sing berobat ning tabib paranormal lan dokter. Akhirnya karo dokter disarano operasi. Sakwise operasi mripate Rendi wis bali ajale meneh. Tapi aneh. Nek krungu gamelan reok isih omat juget-juget jungkir balik meneh. Peputo ning laku tumuju dateng Gusti setang amrabo tumati manunggaling kawula Gusti krentek ati bakal tumati ketaman wayu kala waktu iku dino Sabtu koncone Rendi sing setia diwi ngajak ngopi. Ren, Awan-awan timbanganku ra yuk ngopi ning warung Mbak Tindung, Mas. Ayo, Cep, aku ya wis suwe gak rono. Akhire Rendi karo Cipto budal ngopi. Dilalah teko warung Dung Mas ana pengobatan terapi supranatural utawa rukyah. Rendi seneng atine, niate ngopi malah ketemu tim jimat saka radio Istana FM Bojonegoro. Ana Ki Banu Asmara, Ki Sengara Bumi, Suhurangga Warsita lan liyane. Sakwise diruyah masaliku Rendi dicoba ngrungokke gamelan riok, alhamdulillah wis ora kumat meneh. Rendi sujud syukur marang Gusti Allah lan matur nuwun karo kanca-kanca jimat kabeh sing wis mbantu Rendi. Wis cukup semene cerita pengalamane Mas Rendi jimat res saka Jelungasem bersama Tina Mandasari dan jimat res Istana FM. Terima kasih untuk Ki Banu Asmara sudah menayangkan cerita saya. Salam jimatres, salam misteri. Auuu.